single leg baru tepan. No worry, atau keluarga halilintar. You can call us whatever. We're Zig Zag Family, 11 anak plus orang tua, mengundang atensi segala mata. Rusuh berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kenal, eh. Seringnya kami matauran, eh. Orang rebutan uang, kami rebutan rendang, eh. Coba cek kalender yang ada di dinding rumah. Percaya, coba cek kalender tetanggamu. Coba link dikit, kita langsung nge-spam. Spot bagus, nama siapa upload duluan. Begitulah Zig Zag Family. Zig Zag Zig itu Zaga. Zig Zig itu Zaza. Welcome to our family. Zig Zag Zig itu Zaga. Zig Zig itu Zaza. Hope you have fun. Memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan berarti perangin yang sama. Yang satu presiden wannabe, yang satu lagi buat Akia. Tiga senti. Oh my god, terima kasih atas ayah ibu kami. Berani ngasuh kami, mau menuntun kami. Sebelas entah berbelati, apa jadinya? Good of you. Coba cek kalender yang ada di dinding rumahmu. Isinya kita semua. Enggak percaya, coba cek kalender tetanggamu. Keluarga agar bisa terus satu visi. Oh, wow.